إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimakumullah, terlalu sulit untuk kita mengatakan bahwa selama ini kita benar-benar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terlalu jauh dari hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara konsep dan teori sudah kita ketahui, kita pahami. Meskipun kita terus berusaha tentu meningkatkan, memperbaiki, rasa syukur yang ada, tetapi ternyata masih jauh untuk sampai pada tingkatan tertinggi di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tingkatan kita masih sebatas mengucapkan alhamdulillah lisanan, secara lisan. Tentang hati dan keyakinan, mudah-mudahan juga bisa mengikuti dan bisa selaras dengan ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan. Akan tapi apabila melihat lebih jauh lagi tentang rasa syukur yang harus diungkapkan dalam bentuk perbuatan dan amalan, di situ kita yang masih perlu untuk terus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, di dalam Al-Quranul Karim, hamba yang dikatakan dan disebut benar-benar bersyukur itu hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Arti bebas dari ayat yang baru saja kita dengarkan adalah amat sedikit dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang betul-betul bersyukur itu selalu senantiasa, tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti, dan semua ungkapan syukur itu dia lakukan. Jumlahnya sangat sedikit orang seperti ini. Yang mengatakan jumlahnya sedikit bukan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi status orang yang betul-betul bersyukur itu memang sedikit. Dan betul-betul sedikit. Apakah kita termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan saja. Walaupun harapan yang hanya sebatas harapan itu belum cukup, tapi insya Allah minimalnya kita sadar bahwa harus meningkatkan kualitas syukur. Seandainya kita merasa cukup dan merasa telah bersyukur dengan maksimal, itu yang perlu diluruskan. Insya Allah, selama masih ada keinginan dari dalam hati kita untuk meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk sampai pada tingkatan tertinggi dan puncak dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah satu hal yang tidak mungkin, bukanlah satu hal yang mustahil, sebagaimana yang telah dicapai oleh para ulama kita, rahimahumullah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesadaran akan karunia, nikmat dan anugerah yang telah diberikan Allah untuk kita. Karena itu akan mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah cara kita mensyukurinya. Poin pertama, ikhwati fillah rahimakumullah, terkait dengan nikmat dan karunia dari Allah yang seharusnya mendorong dan memotivasi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara kita, di antara umat Islam yang masih belum sadar secara penuh bahwa nikmat dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk kesenangan duniawi yang bersifat fisik dan materi. Terus terang saja, terkadang kita tanpa sadar meyakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalam fisik dan materi. Sampai kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah lainnya yang justru lebih besar dan lebih bernilai. Seperti itu juga yang kita rasakan serta kita perhatikan dari keumuman kaum muslimin. Menilai dan memandang nikmat itu hanya sebatas fisik dan materi. Selain itu tidak. Mungkin tidak mengetahui, barangkali tidak menyadari, atau bahkan mungkin tidak mengakui. La haula wala quwata illa billah. Bukankah ada di antara kita, di antara umat Islam, bukankah ada cara pandang tentang nikmat itu sebatas fisik dan materi? Kalau misalkan si A dan si B, sama-sama berdagang, berjualan. Barangnya sama, waktunya juga sama. Tempatnya aja ya mungkin agak berjauhan. Orang pertama, si A, hari itu mendapatkan keuntungan yang tinggi. Biasanya keuntungan dia 100 ribu, 200 ribu per hari. Itu hari tersebut sampai 300 ribu. Bersih dia terima. Sementara si B, keuntungannya tidak sebesar si A. Bahkan sedikit. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada umumnya, orang akan menganggap bahwa si A mendapatkan rezeki dari Allah, sementara si B keras rezekinya. Sulit. Dan mengalami kesulitan. Ini yang perlu diluruskan. Barakallahu fiik. Jangan sampai penilaian kita tentang rezeki, nikmat, karunia itu hanya sebatas fisik dan materi. Sampai kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah yang mestinya jauh lebih besar lagi dari itu. Mestinya kita sadar bahwa rezeki atau nikmat dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk harta, uang, keuntungan, laba. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi Misalkan kesehatan. Ini kan juga masih secara fisik. Kesehatan. Keselamatan. Bukankah ini juga nikmat yang ternyata jauh lebih besar daripada hasil 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang selalu kita kesampingkan ketika berbicara tentang nikmat yang Allah berikan. Apa arti 300 ribu, 500 ribu, 600 ribu bagi orang yang sedang mengalami sakit? Bahkan jika sakit yang dia derita termasuk parah. Biaya menginap saja di rumah sakit dalam satu hari satu malam, kelas 3, kelas 4, mungkin ratusan ribu. Belum lagi obatnya, belum lagi untuk dokternya, belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi kemudian dia terhalang untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Jadi percuma akhirnya 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 1 juta rupiah keuntungan yang kita peroleh bersih, percuma. Ketika sedang mengalami sakit. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keselamatan juga. Keselamatan itu nilainya mahal. Tinggi sekali. Si A yang mendapatkan keuntungan 300 ribu tadi. Berangkat dari rumah menuju warungnya. Dari warung kembali ke rumahnya. Alhamdulillah. Selamat. Si B mestinya juga harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun keuntungan yang dia peroleh itu sedikit dibandingkan si A. Tetapi bukankah dia berangkat dari rumah sampai lokasi kerja, pulang kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Tidak kurang satu apapun, tidak celaka, tidak terluka. Ini juga sesuatu yang patut kita perhatikan, yang patut kita perhatikan. Alhamdulillah. Sehingga maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan untuk kalian, la tuhsuha, tidak akan mungkin kalian bisa menentukan berapakah jumlah dan bilangannya. Nah, karena nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak, tidak sebatas fisik, materi, kebendaan, tetapi masih banyak hal-hal lain yang merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, tetapi kemudian kita lupakan dan kita lalaikan. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa sampai pada bilangan tertentu. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, saat kita berbicara tentang konsep syukur di dalam Islam, ini poin pertama yang tidak boleh kita lupakan. Tentang nikmat karunia yang Allah berikan, yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita berpikir bahwa nikmat dari Allah itu sesuatu yang kita peroleh, kebaikan yang kita dapatkan. Padahal secara garis besar nikmat dari Allah itu ada dua. Yang pertama, hasil yang kita peroleh, kebaikan, keuntungan, maslahat, dan yang lainnya. Nikmat Allah yang kedua adalah kita terhindar dari sesuatu yang buruk. Terhindar dari sesuatu yang buruk. Itu pun nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sakit, tidak terjatuh, tidak terbakar, tidak terluka, tidak diganggu orang, itu juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya bagaimana kita memperoleh sesuatu yang baik dan positif, tetapi nikmat dan karunia dari Allah pun bisa dalam bentuk terhindar dari sesuatu yang buruk dan negatif. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saat kita mampu menyadari hal ini dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah untuk naik ke anak tangga berikutnya, menuju puncak rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu saja yakin, yakin, selalu sadar, sadar dan sadar bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak sekali, tidak terhitung, tidak terbilang. Kita tidak akan mudah putus asa, berkecil hati. Kita akan menjadi hamba yang ridho dengan semua keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan kikir, tidak akan bakhil. Insya Allah, ketika poin pertama dari konsep syukur tadi, betul-betul kita pahami. Walhamdulillah. Dalam hal ini, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Cobalah engkau perhatikan. Engkau bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Perhatikan, bandingkan. Itu akan membuatmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya bukan kepada yang lebih dari kita. Ini dalam urusan dunia. Tapi bandingkanlah dengan yang lebih kecil dan lebih sedikit dibandingkan kita. Agar kita sadar bahwa nikmat dan karunia Allah untuk kita itu banyak dan besar. Saat kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketidaksempurnaan fisik, mungkin lumpuh, cincang, buta, bisu, atau bentuk-bentuk cacat yang lain. Saudara kita, di satu sisi kita tidak boleh merasa lebih baik dari mereka. Karena mungkin saja pahala mereka jauh lebih besar daripada yang kita peroleh. Mungkin saja derajat mereka di sisi Allah jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Itu tidak menutup kemungkinan. Meskipun kita dengan kesempurnaan fisik mampu berbuat dan beribadah semaksimal mungkin, mereka, saudara-saudara kita yang diuji dengan ketidaksempurnaan fisik, tidak mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi ternyata bisa saja pahala mereka lebih banyak, derajat mereka lebih tinggi. Kenapa? Karena keridhaan mereka kepada Allah jauh lebih tinggi daripada keridhaan yang kita miliki. Mereka lebih bisa bersabar dibandingkan kita. Mereka bisa lebih bersyukur dibandingkan kita. Mungkin istighfar mereka berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan istighfar yang kita ucapkan. Tetapi dalam pembahasan ini yang saya inginkan, barakallahu fikum. Coba kita perhatikan mereka yang ketidaksempurnaan fisik itu bisa kita lihat cacat. Bukankah semestinya kita bersyukur alhamdulillah? Allah memberikan kesempatan buat saya dengan fisik yang sempurna. Alhamdulillah. Apa jadinya kalau saya seperti dia? Apa jadinya kalau saya jadi orang buta? Apa jadinya kalau saya jadi orang bisu? Apa jadinya kalau saya jadi orang tuli? Apa jadinya kalau saya misalkan cacat fisik tidak bisa berjalan dengan normal dan sempurna? Alhamdulillah. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau dalam urusan duniawi dan materi, lihat dan perhatikan orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Masih banyak orang yang lebih susah dibandingkan kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih sulit kehidupannya dibandingkan kita. Rumah dan tempat tinggal, masih banyak saudara-saudara kita yang jauh dari kata layak mempunyai rumah yang layak dihuni dan ditempati. Sementara kita, masya Allah, rumah yang kita tempati. Ideal. Perkakas dan perabot rumah tangga di dalamnya lengkap, bahkan berlebih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang jatuh sakit dan dirawat. Begitu menyedihkan, bukan? Berhari-hari di atas ranjangnya, di infus, di opnam, tidak boleh pergi kemana-mana. Makanannya dibatasi. Tidak boleh mengkonsumsi makanan ini dan makanan itu. Tidak boleh mengkonsumsi minuman ini, minuman itu. Terbatas. Karena statusnya sakit. Coba lihat mereka. Agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sampai hari ini alhamdulillah. Makanan dan minuman apapun. Selama itu halal. Kita masih bisa mengkonsumsinya. Walhamdulillah. Ini poin yang pertama. Poin yang harus kita pahami dengan baik. Tentang pengertian atau definisi dari nikmat yang Allah berikan. Jangan memahami nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebatas materi. Jangan langsung menilai manakah yang lebih besar karunia yang Allah berikan. Kepada si A ataukah kepada si B. Si A yang kaya raya, rumahnya bagus dan megah. Punya anak-anak yang baik. Punya kendaraan yang bagus, profesi dan pekerjaannya baik. Dengan si B. Seorang buruh kasar. Rumahnya kecil dan sederhana. Ketika kita ditanya di antara mereka berdua, manakah yang lebih banyak nikmati? Tolong jangan langsung menjawab, ya jelas si A lah. Rumahnya bagus, tanahnya luas, kendaraannya, Masya Allah. Keluarganya juga lengkap. Tolong jangan langsung dijawab seperti itu. Perlu lebih teliti lagi kita menjawab. Karena tidak menutup kemungkinan dan bisa saja. Si B yang statusnya hanya buruh kasar, rumahnya kecil dan sederhana. Itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan untuknya dibandingkan si B. Walaupun dia buruh kasar, rumahnya kecil dan sederhana, bahkan mirip untuk dikatakan fakir miskin, tetapi tidak ada pantangan makanan dan minuman untuknya. Semua bisa dia konsumsi. Si A yang tadi kelihatannya mewah, bagus, terpenuhi segala sesuatunya. Ternyata tiap pagi, siang, dan malam harus suntik insulin. Allah uji dengan penyakit diabetes. Minum. Selalu saja pesan teh tawar. Jeruk tanpa gula. Jus, jangan pakai gula. Mau mencicip makanan kue, ada gulanya? Ada. Padahal bentuknya merah, pink, wah, seperti bunga. Tertarik. Tapi ada gulanya. Untuk makanan seperti itu juga tidak boleh menggunakan garam. Karena akan mengganggu penyakitnya. Memperparah penyakitnya. Jadi akhirnya dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia punya itu. Ini baru dari satu sisi, dari satu faktor. Dari satu faktor ini saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa belum tentu si A yang kelihatannya mewah itu, yang punya segala-galanya, lantas nikmat itu Allah berikan jauh lebih besar untuknya. Belum tentu. Si B tadi yang cuma buruk agar, sama-sama muslim ini tentunya. Sama-sama muslim, sama-sama sadar untuk beragama, sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Si buruh kasar yang rumahnya kecil dan sederhana tadi, ternyata kehidupannya jauh lebih nikmat. Walaupun sederhana, tapi menjadi insan yang bertakwa, dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita pun seandainya diberi pilihan, manakah kehidupan yang engkau inginkan? Kehidupan semua fasilitas serba ada, sarana lengkap, tapi tidak bisa menikmatinya. Dengan kehidupan seperti si B, yang secara finansial, biaya, materi, kebendaan, kecil dan sederhana. Tapi tidak ada pantangan, dia bisa mengkonsumsi siapa aja. Saya yakin masih banyak di antara kita yang lebih memilih kehidupan seperti si B. Nah, apa artinya kehidupan seperti si B? Yang kemudian punya, tapi tidak bisa dinikmati. Nah, itu patut untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Ikhwatillah barakallahu fikum. Alhamdulillah. Poin kedua terkait dengan konsep syukur adalah cara dan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian ada yang mengatakan kan sudah bersyukur saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lain mengatakan yang penting hatinya mas. Yang penting ikhlas. Apakah itu sudah cukup sebagai bentuk syukur kepada Allah? Apakah itu sudah cukup untuk dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata belum cukup. Allahu akbar, Allahu akbar. Bentuk syukur yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allah. Adalah dengan bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Itu bentuk syukur yang terbaik. Melaksanakan syariatnya, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. Itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Memang betul, rasa syukur itu harus diungkapkan dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah dan yang semisalnya. Memang benar, rasa syukur itu harus diyakini di dalam hati bahwa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian darinya. Tetapi unsur yang ketiga itu tidak boleh kita abaikan, yaitu praktek nyata syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih sangat jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dengan tingkatan syukur tertinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir bahkan setiap malam menegakkan salat qiyamul lail, salat tahajud. Sampai kemudian pernah kaki beliau mengalami bengkak hanya karena lamanya beliau berdiri, seringnya beliau bangun malam. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Anda lakukan itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bentuk syukur kepada Allah. Subhanallah. Semangat dalam beribadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dalam hal-hal yang semacam ini. Tidak sebatas mengucapkan alhamdulillah, tidak sebatas meyakini itu karunia dari Allah, tetapi harus dibuktikan dengan nyata. Ibadah sebagai pilihan kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu banyak macam dan banyak pilihannya. Salah satu ibadah agung di akhir zaman ini adalah berdakwah ila Allah. Mengeluarkan semua potensi dan kemampuan yang ada untuk menyebarluaskan dakwah ila Allah. Semangat untuk menyampaikan dan menjelaskan dengan semua cara yang dibenarkan oleh syariat kepada semua pihak bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam adalah solusi dari semua masalah dan problematika kehidupan tanpa terkecuali. Islam adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau benar engkau ingin bersyukur kepada Allah, maka berdakwahlah di jalan Allah. Kalau engkau benar-benar ingin bersyukur kepada Allah, maka tolonglah, bantu dan sokonglah dakwah ini dengan semua potensi yang ada dan yang dimiliki. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Maka semoga dan mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir nantinya, begadang, bekerja, mulai dari rapat, persiapan, pembagian tugas dan kerja, kemudian dilaksanakan, keliling, menyampaikan undangan, mempersiapkan tempat, lobi sana, lobi sini, biaya dan finansial dikeluarkan, capek, tenaga, pikiran juga dikerahkan. Tapi insya Allah, yakinilah bahwa itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi jangan merasa sudah berbuat, jangan merasa sudah memberikan untuk Islam. Justru cara berpikir kita bahwa yang kita lakukan di dalam kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya, kita harus meyakini dan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan terkait dengan penyebaran dakwah Islam, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Membayar hutang, bukan kita yang merasa memberikan hutang. Melunasi pinjaman, bukan karena kemudian kita memberikan pinjaman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang, mereka merasa mempunyai minnah. Mereka merasa berjasa. Mereka merasa sudah berbuat, memberikan andil kepada wahai Muhammad dengan mereka masuk Islam. Artinya Allah Azza wa Jalla menghendaki agar kita benar di dalam memahami dan berpendapat. Jadi ada beberapa orang Badui, waktu itu mereka menyatakan Islam, masuk Islam. Kemudian dengan Islam mereka itu sudah merasa memberikan sumbangsih, andil, peran, memberikan sesuatu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Katakan ya Muhammad, sampaikan dan jelaskan untuk mereka semua. "La tamunnu alayya islamakum." Jangan kalian anggap Islamnya kalian itu sudah memberikan jasa, peran dan sumbangsih untukku. "Balillahu yamunnu alaikum an hadakum." Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia dan nikmat untuk kalian, an hadakum, Allah yang sudah memberikan hidayah buat kalian. Jadi hitung-hitungannya itu bukan, jangan dibalik. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah berbuat begini, begini, wah, sudah melakukan ini, melakukan itu, merasa berjasa. Bukan. Cara berpikirnya seperti yang sudah kita terangkan di depan tadi, bahwa yang kita lakukan di dalam dakwah ini justru bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak hal untuk kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu cara dan langkah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya adalah dengan meningkatkan ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah berdakwah ilallah subhanahu. Berdakwah di jalan Allah, pintunya terbuka untuk siapa saja. Kesempatan untuk bergabung di dalam dakwah ilallah berlaku untuk siapa saja. Sehingga berdakwah itu bukan hanya milik para penceramah, dai, ustaz, masyayikh dan para ulama saja. Tetapi kesempatan berdakwah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui penyebaran agama, penyebaran ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, itu juga berlaku untuk kita semua. Yang membuat undangan, yang menyebarkan undangan, sampai pada mereka yang mempersiapkan makanan. Dalam kegiatan kemarin misalkan disiapkan makanan nasi kotak atau kotak kecil berisikan jajan dan minuman. Itu juga bagian dari dakwah ilallah. Bukankah ketika panitia menyiapkan minuman dan makanan untuk peserta, bukankah itu bentuk dari penyebaran ajaran Islam? Sehingga para peserta bisa menyadari dan memahami bahwa Islam itu menghormati tamu. Islam pun memberikan pelayanan yang layak. Apalagi kalau itu mereka kemudian kaitkan dengan dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Masya Allah, ahli sunnah salafi. Tidak seperti yang kami dengar selama ini. Ternyata salafi orangnya juga lemah lembut, kasih sayang, menghormati. Kami merasa terhormat sekali. Itu juga bagian dari dakwah ilallah ya Rasulullah. Menjadi tukang parkir, mengatur mobil, mengatur sepeda motor, itu juga bagian dari dakwah. Bukankah ketika ada di antara kita yang ditugaskan menjadi tukang parkir, bagian parkir, pengatur lalu lintas misalkan membantu, bukankah itu sekaligus bentuk dakwah ilallah? Kita menyampaikan kepada semua pihak bahwa ahlus sunnah salafiyin itu adalah orang-orang yang teratur dan taat aturan. Rapi, tertib, bersih. Itu dakwah ilallah ya Azzawajal. Ketika kita menggunakan masjid, masjid manapun itu, dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas di sana. Bahkan diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah ataupun khutbah Jumat dan yang semisalnya. Ketika setelah itu atau sebelumnya kita datang menemui tokoh di masjid tersebut, baik imam maupun ketua takmirnya menyampaikan ucapan terima kasih. Bukankah itu juga bagian dakwah ilallahi azza wajal? Dakwah. Setelah kita gunakan masjid itu, kemudian kita ikut membersihkan, menyapu, mengumpulkan sampah, menggulung tikar, mematikan lampu, mematikan kipas angin, dan yang lainnya. Kita aktif bantu. Bukankah itu juga dakwah ilallahi azza wajal? Sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka bisa menilai, masya Allah ya, ahlus sunnah salafiyin. Mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih, adab dan sopan santunnya baik. Itu dakwah juga. Innallahi subhan. Yang ingin saya sampaikan, barakallahu fikum, bahwa kesempatan untuk berdakwah itu milik kita semua, diberikan untuk kita tanpa terkecuali. Sekarang potensi apa yang bisa kita lakukan? Anda, antum yang bekerja di dinas sebagai pegawai negeri, bukan tidak ada kesempatan untuk berdakwah, bukan. Terbuka lebar-lebar. Kesempatan itu luar biasa. Cukup sebagai contoh, Anda melaksanakan sholat berjamaah rutin, khusyuk. Itu sudah bagian dari dakwah. Teman-teman sekantor, teman-teman sepekerjaan melihat, masya Allah, kamu ini ke masjid terus kalau seluruh sholat jamaah. Iya. Karena semua kepenatan dan kesulitan dunia itu ketika saya melaksanakan sholat, berkurang bahkan hilang. Begitu ya. Mbak, kamu laksanakan sholat dengan baik dan benar. Itu kan dakwah ilallah ya Azza wajalla. Wajah kamu kok berseri-seri. Wajah kamu kok senang terus. Kok kayaknya gak pernah susah kamu. Ya mudah-mudahan itu apa namanya karunia dari Allah. Nah, itu saya dapatkan karena berusaha untuk menegakkan sholat. Wah, saya juga pengen sama kamu. Eh, saya sama-sama sholat. sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, seminggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan, dua bulan. Kawan kita mengatakan, wah aku udah sholat bareng sama kamu. Sholat juga sama-sama dengan kamu. Kok rasanya masih belum tenang ya? Oh begitu. Mungkin tata cara sholatnya yang, mohon maaf, belum sempurna betul. Karena kita yakin bahwa siapapun yang melaksanakan sholat, kita yakin siapapun melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas dan khusyuk, itu pasti akan merasakan ketenangan. Ya mungkin saja sholat yang kita kerjakan masih belum sempurna seperti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Nanti dia akan bertanya, terus gimana caranya sholat? Itu kesempatan. Kita beri buku, kita berikan bacaan literatur, atau kita ajak untuk belajar di sini atau di tempat yang lain. Udah belajar aja di sana. Ada pembelajaran tentang tata cara sholat seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad sholat-sholat. Itu dakwah. Jadi kesempatan dakwah itu banyak sekali. Nah, kita harus pandai-pandai untuk memaksimalkan. Seperti nomor HP dari para peserta kemarin. Dijaga baik-baik itu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sekali. Kirim doa. Kirim doa. Apalagi yang teman-teman kita dari batalion kemarin, kirim doa. Mudah-mudahan sabar dalam menjalankan tugas, selalu dalam lindungan Allah, senantiasa selamat dan dijaga oleh Allah, sehingga selalu bisa berkumpul dengan keluarga. Itu sudah senangnya, bukan main. Jangankan mereka ya, kita saja yang masih sering ketemu begini, kalau misalkan ada kawan kita, ikhwan kita kirim SMS, WA, atau telegram yang isinya doa serta harapan-harapan kebaikan, kita senang kok. Terpengaruh kita itu. Motivasinya naik, mentalnya naik. Apalagi mereka yang mohon maaf aja, mungkin kebiasaan untuk mengirimkan doa itu tidak seramai yang sudah kita praktekkan, walhamdulillah. Itu bagian dari dakwah ila Allah azza wa jalla. Teman-teman kita di kepolisian, cari kenalan banyak-banyak. Kenalan, tanya nomor HP-nya, kirim doa, kirim doa. Yang di Satpol PP, yang di pemerintahan, minta nomor HP-nya, kirim. Tapi jangan dibuat grup. Cukup japri, japri. Karena kalau dibuat grup, nanti mereka akan merasa diatur. Tapi japri, japri. Itu luar biasa. Cepat sekali penyebarannya. Nilai positifnya, pandangan positif tentang dakwah ini akan naik. Itu cara yang paling mudah agar dakwah ini dikenal. Sehingga kalau ada apa-apa, kita sedang memerlukan sesuatu. Oh, yang dari Masjid Ibnu Umar itu. Oh, yang dari Yayasan Islam Al-Azhariyah itu ya. Ya, saya sering dapat SMS. Isinya doa. Allah. Ada apa-apa dengan aparat keamanan, kita sudah punya teman-teman dari batalion, teman-teman dari Polres, teman-teman dari Brimob. Ada masalah di pemerintahan, kita punya kenalan di dinas ini, dinas ini. Itu awal yang baik. Bukan kemudian kita SMS, mas, jadi salafi ya. Bukan. Bukan, mas, kamu kalau gak jadi salafi ya, hati-hati loh. Bukan seperti itu, cukup dengan doa dulu. Kenal, akrab. Nanti, ketika ada kesempatan, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikan hidayah, dia akan aktif bertanya, kalau saya punya masalah, begini mas. Dan pengalaman seperti itu, sudah sering secara pribadi saya rasakan. Kemarin waktu ke Merauke beberapa bulan yang lalu, kita sempat berkunjung ke pos-pos perbatasan. Ada kesempatan ngobrol, saya minta nomor HP-nya. Pak, bisa minta nomor HP-nya. Sampai sekarang ada beberapa dari mereka itu yang sedikit tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya ini Pak Ustaz? Sampai waktu hari Arafah sehari sebelum Idul Adha kemarin, ada dari mereka yang tapi sekarang sudah pulang, sudah selesai tugasnya. Itu SMS-nya gini, Pak Ustaz, Antum mau tanya, ini yang masih ada saya simpan ini. Bahasanya bukan ana mau tanya, tapi Ustaz, Pak Ustaz, Antum mau tanya, keutamaan puasa Arafah itu apa? Antum, bukan ana. Tapi kan kita jawab, alhamdulillah. Saya panggil bang, begini bang. Oh, terima kasih Ustaz. Tanya ada lagi yang lain. Ustaz, saya mau kredit bank untuk bangun rumah. Apa hukumnya? Masyarakat tetangga, apa namanya, saudara-saudara kita. Yang mungkin mereka gak paham hukumnya. Tapi kan tanya akhirnya. Lima menit lagi sarapan. Karena itu sarapan dari perangkat. Masih lama sambil ditarakannya. Ada lagi yang tanya begini. Itu masya Allah. Salah. Ada satu dari mereka foto profilnya, mohon maaf, perempuan, pakai kaos tentara sambil buat senjata gini. Perempuan, ya kita sabarlah. Bukan mas, itu profilnya digantilah. Yang penting dia sudah ada keinginan mau bertanya hukum tentang Islam itu. Ustaz apa hukumnya? Ustaz apa hukumnya? Pak Ustaz apa hukumnya? Itu contoh barakallahu fiik. Contoh. Maksudnya melalui trik doa ya Abu Ibrahim namanya. Trik doa. Tanya nomor HP-nya, kenalan baik, tanya nomor HP-nya, kan itu. Nanti berapa waktu kemudian kirim apa namanya SMS, WA. Alhamdulillah, saya senang sekali punya saudara berkenalan dengan bapak, dengan mas, dengan abang, kan itu. Mudah-mudahan bapaknya sudah selesai. Kirim namanya, nama kita. Pasti dijawab itu. Nanti 4 bulan, 6 bulan berikutnya, kirim lagi SMS. Itu cara kita yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu agar mereka mau aktif bertanya, aktif mencari apa namanya informasi. Di situ kita memberikan informasi, menjawab, memberikan informasi, menjawab. Itu subhanallah bagian dari dakwah. Wallahu subhanallah. Nah, intinya dari poin yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan barakallahu fiik adalah cara atau langkah kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kesempatan. Yang paling penting adalah justru dengan beribadah itulah kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan terlibat di dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Harapan kita nanti tentang konsep syukur ini, kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan tinggi di dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa misalkan rasa syukur yang tingkatnya tinggi itu? Rasa syukur yang tingkatnya tinggi itu salah satu bentuknya adalah ketika suatu saat kita dihadapkan dengan musibah, justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatnya tinggi banget ini. Tingkatannya tinggi sekali. Dapat musibah kok malah bersyukur. Dapat musibah kok mengucapkan alhamdulillah. Ini tingkatannya tinggi sekali. Luar biasa. Karena mereka yang mampu memahami dengan baik, itu pasti bisa mengerti bahwa musibah yang Allah ujikan untuk kita, sesungguhnya bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan pahala yang banyak-banyak. Siapa yang mendapatkan kabar gembira di dalam Al-Quran? Yang mendapatkan kabar gembira itu justru mereka-mereka yang mendapatkan musibah lantas bersabar. Allahu Azza wa Jalla berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Itu kan? Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Mereka yang ketika tertimpa musibah, mereka mengatakan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi kalau misalkan dapat musibah, kesempatan menjadi orang yang bersabar. Kesempatan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Tapi ingat itu tingkatannya memang tinggi. Nah, tidak semua orang kemudian mendapatkan taufik dari Allah sampai pada tingkatan yang seperti ini. Nah, dapat musibah kok alhamdulillah. Karena memang dasar berpikirnya saja yang sudah baik. Dasar berpikir bahwa setiap musibah yang dia hadapi itu sebenarnya kesempatan yang Allah berikan buat dia untuk mendapatkan pahala, untuk menggugurkan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala menyatakan, "Ma asaba al-muslim min musibati aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nasabin aw wasab aw wasabin aw hammin aw huznin." Terus sampai Nabi mengatakan, "Hatta syaukahu syakuha illa kaffara Allahu biha anhu khataya." Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, musibah apapun yang dihadapi dan dialami seorang muslim, serasa capek, sakit, sedih, bingung, sampai tercucuk dunia, luka yang kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan dia sabar, itu akan menjadi sebab Allah menggugurkan dan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Kan luar biasa. Jadi kalau misalkan kakinya tertusuk duri, tercucuk duri, dia bukannya, "Tuh siapa yang pasang duri ini?" Dan itu. "Salah orang yang ambil sandal saya nih, sampai akhirnya saya jalan gak pakai sandal." Dia punya sandal, sandalnya dipakai orang. Akhirnya dia tidak menggunakan sandal, tertusuk duri. Dia gak menyalahkan tapi, mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Karena itu, janji yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam melalui hadis tadi, kesempatan itu kan konsep berpikir, konsep dasar berpikir tentang musibah itu apa. Kesempatan untuk dapat pahala, kesempatan untuk meninggikan derajat, kesempatan untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa serta kesalahan itu kesempatan. Kok kemudian malah disesal? Bukan kemudian kita berharap dapat musibah. Wah kalau gitu mudah-mudahan dapat musibah lah. Bukan. Yang saya sampaikan tadi itu sikap kita ketika betul-betul terjadi musibah. Bukan kemudian kita berharap dan meria Allah berikanlah musibah buat saya. Waduh. Repot nanti. Gak kuat nanti kita kalau doanya seperti itu. Nah, saya ulangi kembali. Saya tekankan bahwa yang dimaksud adalah ketika musibah itu betul-betul ada dan terjadi. Maka sabar itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk rasa syukur yang tinggi. Ketika mendapatkan musibah malah alhamdulillah. Tapi jangan diucapkan juga alhamdulillah kepada orang lain yang kena musibah. Temannya jatuh itu alhamdulillah. Itu bisa jadi salah paham. Kan dia. Cerita misalkan, "Aduh, barangku hilang." Alhamdulillah, mau dipukul kamu. Atau misalkan ada barangnya terjatuh sampai kemudian rusak dan pecah. Nah, dia sedang sedih, kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa berkelahi. Tapi kita lihatnya pada diri kita sendiri aja dulu. Ketika musibah itu kita alami, kita jalani, kita hadapi, ya kita syukuri. Dengan cara apa? Bersabar. Karena musibah apapun yang kita lalui, kita hadapi dengan sabar, maka insya Allah itu menjadi sebab pahala ditambah, derajat ditinggikan, kesalahan dan dosa dibukukan. Kalau misalkan kita kaitkan dengan dakwah ilallah, pada saat ada pihak-pihak yang tidak suka, tidak senang, memusuhi, membenci, bahkan menentang, itu kan musibah ya, ujian. Mestinya bukan membuat kita kecil hati, putus asa, takut, bukan. Justru kita semakin semangat. Ini kesempatan kita untuk mempraktikkan. Kesempatan kita untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu juga mengalami seperti ini. Bukankah kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal? Nah, ketika ada orang tidak suka, benci, menyebarkan isu-isu yang negatif, itu kan kesempatan buat kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu ketika menghadapi hal-hal seperti itu, apa yang beliau lakukan? Ini kesempatan kita mencontoh, meneladani. Ini kesempatan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Sabar. Pahala. Malah didoakan. Malah kita maafkan. Seperti yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan malah kecil hati. Karena kita yakin bahwa setiap kesulitan itu adalah pertanda akan datangnya kemudahan. Orang yang membenci adalah tanda bahwa akan muncul orang-orang yang mendukung dan membela. Itu sudah rumus di dalam dakwah. Yakini aja. Jadi misalkan ada masalah, bukan aduh terus ini gimana, gimana. Tapi, Masya Allah, ini kemudahan apa yang Allah akan berikan buat kita ya. Ini pasti ada nikmat yang akan Allah berikan buat kita di dalam dakwah. Jadi kita harus sabar, tetap semangat, jaga ukhuwah. Tapi kalau sudah ada orang membenci, memusuhi, kesabaran kita hilang, semangat kita berkurang, ukhuwah tidak kita perhatikan, ya berikutnya musibah yang lebih besar lagi. Maka yang perlu diperhatikan adalah semangat untuk tetap terus belajar agama, sabar, semangat untuk menjaga ukhuwah di antara kita, kebersamaan di antara kita, itu kata kuncinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur, bukan hamba yang kufur, yang ingkar kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak yang perlu disampaikan. Yang satu jam ini, kalau diamalkan, Masya Allah. Kalau yang sedikit tadi itu diamalkan, Masya Allah. Itu sudah. Anda akan menjadi orang yang beruntung. Anda akan menjadi orang yang bisa merasakan tentram hidup di dunia ini. Kalau bisa. Jadi gak usah banyak-banyak, cukup satu jam saja. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.